dari bab keutamaan salat jamaah dan kewajibannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك إن أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة متفق عليه. المعنى الإجمالي معناه secara ringkas disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda salatnya seseorang di dalam jamaah dilipatkan di atas salatnya di rumahnya atau salatnya di pasarnya. Dari sini sudah dapat satu faedah penting. Bahwa ini maksud salat jamaah adalah salat jamaah di masjid. Yang dimaksud salat jamaah adalah berjamaah bersama imamur ratib, bersama imam rawatib di masjid. Jangan berkata ketika diajak ke masjid untuk salat jamaah, saya salat jamaah di rumah. Toh jamaah juga. Dapat 27 juga. Kata siapa? Dalilnya yang menyatakan salatul jama'ati ada beberapa lafaz. Dan satu lafaz diterangkan dengan lafaz lain. Sedangkan lafaz Abu Hurairah disebutkan salatul rajul fil jama'ah dengan alif dan lam. Salatnya seseorang bersama al jama'ah. Wa alif lam lil ahd. Alif lamnya untuk sesuatu yang sudah dipahami bersama. Salat bersama jamaah itu yang mana? Jamaah yang ditegakkan di masjid bersama imam ratib. Jangankan jamaah di rumah. Jamaah di masjid saja kalau bukan dengan jamaah pertama sudah beda nilainya. Kamu tenang-tenang dengan pekerjaanmu sampai salat jamaah sudah ditegakkan, ayo ke masjid salat jamaah, nanti saja kita bikin jamaah sendiri. Bubar mereka, kamu datang 5 orang, salat jamaah lagi di masjid. Apakah itu yang dimaksud? Tidak. Yang dimaksud adalah salat jamaah yang ditegakkan di masjid bersama imam ratib. Sebab kalau seperti itu, artinya tidak berjamaah. Nanti datang 3 orang, datang 4 orang, datang 10 orang, datang 2 orang. Apa itu makna salat jamaah? Yang namanya salat jamaah, salat bersama-sama. Semua yang ada di kampung tersebut ke masjid dan diimami oleh satu imam. Dari sini ada pelajaran, yaitu dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi baitihi, dilipatkan di atas salatnya di rumahnya atau di pasarnya, di tokonya, 25 dirha, akan dilipat 25 kali lipat. Mengapa? Wadhalika annahu idha tawadha fa ahsana alwudu. Yang demikian karena ketika dia berwudu dan bagus wudunya. Thumma kharaja ila almasjid. Ini dalil kedua. Harus atau yang dimaksud adalah jamaah di masjid. Kenapa 25 kali lipat atau 27 derajat? Karena dia berwudu kemudian berjalan ke masjid. Ada berjalan ke masjid. Kalau salat jamaah di rumah enggak ada berjalan ke masjid. Jayid. La yukhrijuhu illa salah. Dia keluar dengan niat untuk salat. Tidak ada dorongan lain kecuali salat. Bukan ada dorongan sesuatu hajat. Kemudian terkena waktu salat. Ya sudah masuk dulu ke masjid. Kebetulan kelewat katanya. Padahal dia enggak niat mau ke masjid. Itu berbeda nilainya. Tapi ini benar-benar keluar niat untuk salat. Maka lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Akan dilipatkan setiap langkahnya derajatnya. Jadi setiap langkah derajatnya akan dilipatkan. Wa hutta anhu biha khathiyah, akan dihapuskan satu kesalahan. Itu sudah keutamaan yang besar. Setiap langkah ada derajat yang dinaikkan dan ada dosa yang dihapuskan. Thumma, kemudian kalau dia salat, maka malaikat terus mendoakannya selama dia di tempat salatnya. Selama dia di tempat salatnya artinya belum bangun dari tempat salatnya, belum berpindah ke tempat lain. Yang kedua, sebelum ahdats, itu dalam hadis lain. Sebelum dia berhadats. Jadi kalau sudah lagi duduk setelah salat kemudian berhadats, buang angin misalnya, maka sudah selesai keutamaan tersebut. Apa doanya malaikat tersebut selama dia di tempat salatnya? Allahumma salli alaih, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah berilah salawat kepadanya. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia. Masya Allah. Ni'matnya seorang mukmin yang salat berjamaah di masjid didoakan oleh para malaikat dengan ampunan dan rahmat serta salawat. Apa keutamaan lainnya? Wala yazalu fi salatin man tadhara as-salah, dan dia akan dinilai sebagai orang yang sedang salat selama dia menunggu salat. Juga keutamaan berikutnya. Al-ma'na al-ijmali yushiru hadha al-hadith ila bayani fadli salatil jama'ah ala salatil munfarid. Hadis ini mengisyaratkan tentang keutamaan salat berjamaah di masjid bersama imam ratib pada jamaah pertama. Lebih utama di atas orang yang salat sendirian atau di rumahnya, tidak bersama jamaah. Wa anna man shalla fi jama'atin du'ifat hasanatuh. Bahwa siapa yang salat bersama jamaah akan dilipatkan hasanatnya. Ala man shalla wahdah. Dilipatkan di atas orang yang salat sendirian. Bi 25 dha'fa. Dengan 25 kali lipat. Wa anna sabab fi hadhihi al-mudha'afah, dan bahwasanya sebab dilipatkannya pahala huwa anna man arada as-salah, yaitu siapa yang ingin salat, idza tawaddaa, kalau sudah berwudu dengan wudu yang bagus, fa ahsana al-wudu, thumma kharaja min baitihi, kemudian keluar dari rumahnya, bi niyyatin khalisah, dengan niat ikhlas, hanya untuk salat karena Allah, tidak karena yang lain. La yakhruj li ayyi gharadin illa li ada salah, tidak keluar karena satu tujuan yang lain selain salat, selain menunaikan salat, tidak ada. Maka berbeda orang yang biasanya enggak ke masjid tiba-tiba ke masjid. Kenapa kamu ke masjid? Saya mencari si fulan. Kalau enggak saya kejar di masjid, enggak ketemu. Mau apa? Menagih utang. Ini orang biasanya kalau jam segini di masjid. Masya Allah, dungaren ke masjid. Ternyata mau nagih utang. Ada berbeda dengan orang yang dari rumah, niat ingin sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali akan diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosa. Fa idza shalla fil masjid ma'al jama'ah, kalau dia salat di masjid bersama jamaah, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi wa tad'u lahu bir rahmah, maka malaikat terus-menerus mendoakannya selama dia masih di tempat salatnya. Tad'u lahu bir rahmah, mendoakan dengan rahmat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Madama fi musallahu fataqulu fi du'aiha wa tarahumiha, maka malaikat tadi berkata dalam doanya dan dalam tarahumnya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Wa anna min asbabi mudha'afatil jama'ah, dan juga di antara sebab dilipatkannya pahala orang yang salat berjamaah di atas orang yang salat sendirian, annahu madama yantadhiru shalah, bahwa selama dia menunggu salat bersama jamaah, maka lahu minal ajri fi intidharihi ajra man huwa fi nafsus salah. Orang yang menunggu salat mendapatkan pahala seperti pahala orang yang salat. Seakan-akan sedang salat dia. Nilainya, pahalanya seperti sedang salat. Padahal masih menunggu. Jadi jangan menggerutu. Saya tuh malasnya salat di masjid, imamnya sering terlambat. Berapa jam terlambatnya? Berapa jam? Enggak nyampe. setengah jam enggak nyampe. 10 menit seberapa jam. Cuma karena dia terburu-buru. Orang yang tidak tumakninah dalam salat ingin cepat selesai, maka 10 menit dia menunggu, berapa jam dia menunggu merasa lama sekali. Qanibina azakumullah, padahal kalau setengah jam kamu menunggu, maka selama setengah jam kamu dinilai seperti orang yang salat. Dapatkan pahala seperti orang yang salat setengah jam. Itu baru satu kabar gembira. Masih ada kabar gembira yang lain. Yaitu dzalikumur ribat, kata Nabi. Itu ribat. Kamu menunggu imam, menunggu salat, itu nilainya seperti ribat, seperti berjaga-jaga dalam jihad fisabilillah. Apa keutamaan berjaga-jaga fisabilillah? Satu, matanya tidak akan. Mata yang melek. Karena berjaga-jaga dalam jihad, tidak akan disentuh api neraka. Yang kedua, selama dia berjaga-jaga, dinilai seperti orang yang siyamun nahar wa qiyamul lail. Seperti orang yang salat malam, seperti orang yang puasa siang. Qanibina azakumullah. Nabi menyatakan, kamu menunggu salat, itu ribat. Dalikum ribat, dalikum ribat. Falahu minal ajri fintidarihi ajra man huwa fi nafsis salah. Maka disini disebutkan, orang yang menunggu salat mendapatkan pahala seperti orang yang sedang salat. Li'annahu lam yahbishu illa intidhar al-jama'ah, karena tidaklah dia tertahan di masjid kecuali karena menunggu salat jamaah. Wa hadhihi fawaidun jassam. Inilah faedah yang sangat besar. Jasim. La yatahawan fi tahsilihha illa mahrumun mash'um. Tidaklah bermalas-malasan untuk mendapatkan keutamaan yang sebesar ini kecuali memang orang yang terhalang dari kebaikan. Orang yang mash'um, orang yang sial, orang yang memang ditakdirkan mendapatkan kejelekan, kerugian. Mahrum, terhalang dari kebaikan. Keutamaan yang sekian besarnya dilalaikan. Yatahawan, menggampangkan, tidak mementingkan. Maka berarti orang ini memang orang yang mahrum. Mahrum, terhalang dari kebaikan. Ikhtilaful ulama, ada perselisihan para ulama. Ikhtilaful ulama fi talammusil jam'i baina hadis 27 wa hadis 25. Berselisih para ulama tentang meraba atau membahas atau menjawab perbedaan yang terjadi antara dua hadis ini. Hadis Abdullah bin Umar 27 derajat. Sedangkan hadis Abu Hurairah 25 kali lipat. 27 dan 25. Bagaimana menjawabnya? Wa kullu talammusatihim takhminatun wa dhunun. Talammusnya mereka, talammus itu meraba. Mungkin karena ini, mungkin karena itu, namanya talammus. Dari kata lamas, lamas menyentuh. Talammus berupaya untuk meraba. Karena apa? Kata beliau, wa kullu talmisat atalammusatihim takhminat wa dhunun. Tetapi rabaan-merabaan mereka para ulama berkisar pada takhminat dan dhunun, berkisar pada prasangka dan dugaan-dugaan. Mungkin karena ini, mungkin karena itu, ila akhir. Sehingga tidak perlu kita sebutkan rinciannya, jawaban-jawaban para ulama, karena semuanya atau hampir semuanya dhunun, prasangka dan dugaan. Wa aqrabuha an yuqal. Dan yang paling dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang berkata, al-'adadul qalil la yunafi fil 'adadil katsir. Jumlah yang sedikit tidak bertentangan dengan jumlah yang banyak. Iya kan? Li'anna mafhum al-'adad غير مراد على الصحيح. Karena jumlah bilangan dalam kedua hadis tadi bukan inti yang dimaukan. bukan inti yang dimaukan. Dan ini menurut pendapat para usuliyin, ahli usul. Fahuwa dakhilun dimnahu, dan itu masuk di dalam kandungannya. Nah, yakni dalam kandungan ucapan para usuliyin bahwa bilangan itu tidak jadi tujuan utama. Contoh masalah lain. Siapa yang beramal saleh akan mendapatkan berapa? 10 kali lipat. Akan diberi pahala 10 kali lipat. Ternyata dalam hadis lain 100 kali lipat. Ternyata di dalam ayat mendapatkan 7. Di setiap 7 tangkai ada 10 biji. Setiap 10 biji ada 100 sampai dijumlahkan 700. Apakah ini pertentangan? Ya enggak. Tergantung amalan orang tadi. Nilainya seberapa. Bagusnya seberapa. Keikhlasannya seberapa. Yang menguranginya mungkin ada. Kekurangan-kekurangan ini, kekurangan itu. Nanti akan mendapatkan pahala sekian kali lipat. Bisa 10 sampai 700. Kalian saya katakan. Apakah sama satu orang dengan orang lain? Tidak sama. Ada yang benar-benar sampai 700. Ada yang cuma 10. Atau lebih dari itu, 20, 30, atau 100, 200. Ada yang sampai 700 kali lipat. Bahkan ada yang lebih dari itu. Karena Allah yudha'if liman yasha. Allah akan melipatkan sekehendaknya bagi siapa yang dikehendakinya. Baik, ini juga sama. Contoh, tadi kita bahas bahwa orang tadi mendapatkan 20 kali lipat atau 25 kali lipat. Karena apa sebabnya? Hah? Satu, setelah wudu yang bagus, berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid, apa keutamaannya? La yakhthu khutwatan, tidaklah melangkah satu langkah, kecuali diangkat satu derajat, dan dihapuskan satu dosa. Iya kan? Oh iya, pertanyaannya sekarang, apakah langkah setiap orang sama? Tidak sama. Berarti berbeda atau sama hasilnya nanti? Akan berbeda. Ini karena langkahnya 10, maka dia 10 kali ditingkatkan derajatnya dan 10 dosa dihapuskan. Sedangkan si fulan 100, ya lebih banyak. Yang kedua sekarang. Malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Madama fi musallahu. Selama dia di tempat salatnya. Taib, antara satu orang dengan orang lain. Dia berdiam di tempat salatnya, sama atau tidak sama? Tidak sama. Yang ini begitu assalamualaikum langsung berdiri lari. Ya, dapatnya sedikit dari doa malaikat. Ada yang satu duduk setelah sholat masih berzikir, membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Mendapatkan lebih. Ada yang lebih lama dari itu duduknya, maka lebih banyak didoakan oleh malaikat. Ini kedua. Yang ketiga, وَمَا يَزَلْ أَتَوْ وَلَا يَزَلُ فِي صَلَاتٍ مَنْ تَبَرَ الصَّلَةِ, dan dia akan dinilai seperti salat selama menunggu salat. Ada yang datangnya kalau terdengar komat. Yang enggak ada intidarnya berarti. Tidak mendapatkan nilai intidar. Ada yang datang pas-pasan. Datang duduk komat. Yang menunggunya sedikit sekali maka mendapatkan nilai salatnya ketika menunggu sedikit sekali. Ada yang rajin sekali, sebelum adzan dia sudah berangkat ke masjid, berwudu, dan kemudian menunggu adzan. Setelah adzan dia sholat, sunnah, menunggu imamnya datang. Dan terus dia mendapatkan nilai sholat. Apakah sama yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Tidak sama. Berbeda-beda. Sehingga yang namanya pahala, tergantung keadaan ibadahnya. Sempurna atau tidak sempurna. Lengkap atau tidak lengkap. Keikhlasannya juga berbeda. Maka dari sekian sisinya berbeda. Dari sisi orang ini masih muda, belia, kuat. Jalan bolak-balik ke masjid. Padahal jaraknya berapa kilo. Sedangkan yang ini tua, renta. Dengan tungkat dia gemetar kakinya. Tapi berjalan juga ke masjid. Apakah sama nilainya? Tidak sama. Tidak sama nilainya. Mengapa? Yang lebih susah, lebih berat, lebih tinggi pahalanya. Karena 'idzamul bala, 'idzamul jaza bi 'idzamil bala. Inna idhamal jaza bi'idhamil bala. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwa sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya beban yang dia pikul. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Maka bagi yang tadi, mudah, enteng, anak muda, dapat pahala. Tetapi yang lebih besar adalah mereka yang dalam keadaan berat, susah, sudah tua, renta, tetapi tetap memaksakan diri untuk ke masjid, tentunya ini lebih tinggi nilainya. Wudu juga demikian. Apa di antara amal salah yang tinggi nilainya? Isbaghul wudu indal makarih. Menyempurnakan wudu di waktu yang susah. Lihat, al-makarih, waktu yang tidak disukai. Dingin yang sangat misalnya, tapi tetap sempurna dia berwudu. Ini juga nilai yang tinggi. Dan ini jawaban yang paling bagus dari para ulama. Karena rata-rata ucapan mereka untuk menjawab kenapa ini 25, ini 27. Hanya talammusat, wadzunun, watakhminat. Dugaan-dugaan, rekaan-rekaan, mungkin begini atau mungkin begitu. Yang jelas, pakai saja ucapan kaidah dari para usuliyin. Apa kaidah dari para usuliyin? Bahwa bilangan, jumlah, dalam masalah keutamaan atau dalam masalah pahala, bukan yang termaksud. Yang termaksud adalah bahwa engkau, kalau salat bersama jamaah, akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat kali. Bisa 27, bisa 25, bisa lebih daripada itu. Bisa kurang daripada itu. Tetapi dapat keutamaan besar. Tayyib, alhamdulillah. Ini jawaban yang paling bagus. Ma yukhad minal hadis. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafad min hadal hadis fawaid. Awalan ma yukhad minal hadis fadilatu salatil jama'ah fil masjid. Yang pertama, keutamaan salat berjama'ah di masjid. Hanya masjid saja syaratnya? Di jama'atul ula, jama'ah yang pertama. Yani yang bersama imam ratib. Dengan niat ikhlas karena Allah menghendaki sholat jama'ah. Bukan sekalian. Kebetulan saya mau nagih utang sama si Fulan. Atau saya mau ketemu si Alan. Tidak. Tetapi la yukhrijuhu illa salah. Wa mudha'afatuha wa fadilatul jama'ah. Dikatakan dan juga dilipatkalikan. Jadi bukan hanya keutamaan, tetapi pahalanya dilipatkan sekian kali lipat. Wa fadilatul jama'ah tahsul bi ayyi adadin yasduq alaihi ma'na al-jama'ah. Dan keutamaan tadi bisa didapat dengan berapapun jumlah jamaahnya di masjid tadi. Jangan berpikir, saya ke masjid cuma satu orang saja. Saya dengan imamnya, muadzinnya. Muadzinnya jadi imam. Selesai berdua. Dan apa? Dapat jamaah dan dapat nilai tadi. Selama dia sholat jamaah di masjid dalam jamaah yang pertama. Ala anna kasratul adad adad ad'a li husuli ziyadah fi thawab. Bersama dengan itu, memang ada keutamaan. Kalau jumlahnya lebih banyak, maka ada tambahan pahala. Jadi boleh memilih. Masjid di situ jamaahnya cuma 3 orang. Saya memilih jamaah yang di sebelah sana. Jaraknya hampir sama. Tapi yang di sana bisa sampai 2 saf. Ada keutamanya atau tidak ada? Ada keutamanya. Ada keutamaannya. Tetapi kalau dikhawatirkan masjid ini terbengkalai, tidak ada yang sholat jamaah di sana, maka kamu menghidupkan sholat jamaah di sana, itu nilainya lebih tinggi lagi. Karena kamu pelopor yang menghidupkan sesuatu yang hampir mati di masjid tersebut. Qala, dikatakan, وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. Yang demikian karena apa yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan juga Imam Ahmad dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Marfu'an. min anna salatar rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'al wahid. Salatnya seseorang bersama orang lain lebih utama daripada dia salat sendirian. Dan salatnya dia bersama dua orang lebih suci, lebih bagus daripada salatnya bersama satu orang. Ini am sifatnya. Artinya tidak bicara tentang masalah 27 derajat tadi. Kalau 20 derajat adalah berbicara tentang salat jamaah ma'al imam fil masjid. Karena sudah jelas dalam hadisnya, yadhab ilal masjid atau yukhrij, la yukhrijuhu illa salat. Dia keluar ke masjid dan tidak keluar kecuali karena salat. Tapi ini maknanya, kalau kalian misalnya tidak sempat ke masjid karena mungkin musafir atau karena begini, karena begitu, sudah tidak ada kewajiban salat berjamaah di masjid. Tapi, kalau kamu salat sendirian dan salat berdua, mana yang lebih baik? Berdua. Berdua dengan bertiga, mana yang lebih baik? Bertiga. Bertiga dengan berempat, mana yang lebih baik? Berempat. Bersepuluh dengan berempat, mana yang lebih baik? Yang bersepuluh. Sehingga tidak mengapa kamu menunggu sahabatmu, teman-temanmu, kita salat jamaah. Walaupun bukan di masjid. Percuma, katanya ustaz, salat jamaah itu di masjid. Kalau bukan di masjid, bukan salat jamaah. Khamilina azakumullah, salat berjamaah yang dimaksud dalam hadis ini, mendapatkan 27 derajat atau 25 kali lipat, ini adalah jamaah di masjid. Adapun ketika kamu tidak ke masjid karena satu udur, misalnya safar dan lainnya, kemudian kamu salat sendiri dan salat berdua, mana lebih baik? Salat berdua dengan hadis ini. Salatul rajul ma'ar rajul wa salatul rajul ma'a wahdah atau ma'a wahid. Salatnya seseorang bersama satu orang atau salatnya orang sendirian, maka lebih baik salat berdua. Salat seorang berdua dengan salat bertiga, lebih baik bertiga. Ila akhirnya. Tsanian. Faedah kedua. An-naqsu fi salatil munfarid wa ta'akhuruha fil fadl an salatil jamaah. Faedah kedua sungguhnya otomatis dari faedah pertama. Kalau faedah pertama keutamaan salat jamaah, maka berarti yang kedua kecilnya nilai salat sendirian. Perbandingannya 1 banding 27. Atau 1 banding 25. Atau bisa lebih. Ta'khuruha fil fadl. Dan juga keutamaannya di bawah salat jamaah. Jauh. Yang ketiga. Annal jama'ata laysat syartan lissalah. Bahwa jamaah bukan syarat sahnya salat. Al jama'ah, salat bersama jamaah, bukan syarat sahnya salat. Kalau bukan syarat sahnya salat kemudian ditinggalkan, maka salatnya tetap sah. Karena bukan syarat sah salat. Fatujzi minal munfarid, maka dia tetap sah dari orang yang salat sendirian. Diterima salatnya orang yang sendirian. Ala naqsin kabirin fi thawabiha, tentunya dengan kekurangan yang sangat besar dari pahalanya dan keutamaannya sangat kurang. Baik, dosakah dia meninggalkan jamaah? Dosa. Karena para ulama menyatakan wajib salat bersama jamaah di masjid dan haram untuk tidak ke masjid tanpa ada udzur. Kalau bukan karena udzur, tidak boleh meninggalkan salat jamaah di masjid. Nanti akan dibacakan hadis-hadisnya tentang wajibnya salat berjamaah. Khamilina azakumullah. Kayaknya bertentangan. Katanya sah salatnya, tapi kok dosa? Iya. Karena perkara yang haram ada dua macam. Kemarin sudah disinggung subuhnya, enggak apa-apa kita ulangi. Bahwa sesuatu yang haram ada dua. Ada yang fi syurut as-salah. Ada yang fi syurut as-salah. Ada yang bukan. Min syurut as-salah. Perkara yang haram kalau pada syarat-syarat sholat, syarat sahnya sholat, maka sholatnya rusak. Kalau dikerjakan sholatnya rusak. Seperti berwudu, atau lebih tepatnya bukan berwudu, toharah. Kalau dia tidak punya toharah, dia sholat, tidak sah sholatnya. Karena toharah syaratun min syurutis shalah. Demikian pula najis yang ada di pakaiannya, badannya, ya, tak boleh. Demikian pula auratnya terbuka, tak boleh. Syarat, termasuk syarat-syarat sholat. Nah, maka kalau dilanggar, tidak sah sholatnya. Tetapi ada perkara yang haram, yang berarti wajib dikerjakan, haram ditinggalkan, tapi bukan dari syarat-syarat sholat. Maka itu enggak berkait dengan sholatnya. Sholatnya tetap sah. Seperti perintah Nabi untuk sholat bersama jamaah. Bahkan perintah Allah dalam Al-Quran. Warka'u ma'arraqi'in. Rukulah bersama orang-orang yang rukul. Disuruh untuk berjamaah. Baik. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Yang buta. Tua. Renta. Dan jalannya susah melewati jalan yang berbahaya. Ya Rasulullah, apakah aku punya uzur untuk tidak sholat jamaah? Tadinya Nabi mengiyakan ada uzur. Tetapi Nabi manggil kembali. Sebentar, apakah engkau mendengar azan? Aku dengar azan. Kalau engkau mendengar azan, datangilah walau habwan. Datangilah walaupun dengan merangkak sekalipun. Kalau orang yang buta, orang yang tua, orang yang memiliki jalan yang susah, ada binatang-binatang buas di sana, disuruh untuk datang walaupun merangkak, apalagi yang sehat, apalagi yang tidak buta, apalagi yang tidak tua, apalagi yang kuat, masya Allah. Baik, bahkan Nabi pernah berkata, kalau saja bukan karena adanya wanita dan anak-anak di rumah mereka, niscaya aku akan suruh orang untuk mengimami, dan aku akan membawa kayu bakar dengan beberapa orang membakar rumah-rumah mereka yang tidak ke masjid. Ini keras sekali. Aku akan membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Tetapi penghalangnya apa? Maneknya. Penghalangnya karena ada wanita dan anak-anak di rumah. Kalau saja bukan karena nisa wasibyan, aku akan bakar rumah-rumah mereka yang tidak pergi ke masjid. Dan jangan berkata seperti jidal. Jangan berkata seperti orang yang senang debat. Kalau begitu, Rasulullah dan para sahabat yang bawa kayu bakar tadi tidak sholat dong. Nyuruh orang imami, terus Rasulullah sudah pergi. Ini ngajak debat namanya. Banyak jawaban-jawaban yang sangat mudah untuk dijawab. Tetapi kita tidak melayani perdebatan. Pertama, itu bisa dikatakan udzur. Dan para ulama menyatakan, jangankan yang seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menghukum. Penjaga keamanan itu punya uzur untuk tidak ikut sholat jamaah di masjid. Taib. Jawaban kedua, tahu dari mana mereka enggak ikut sholat jamaah? Tahu dari mana? Bisa jadi mereka pergi membakar rumah-rumah tadi terus kembali ke masjid. Ikut berjamaah bersama imam. Kalau terjadi, Nabi SAW tidak jadi melakukannya bukan karena tidak jadi mewajibkan. Bukan. Bukan berarti tidak jadi mewajibkan salat jamaah ke masjid. Tetapi karena di rumah ada wanita dan anak-anak. Kalau saja bukan karena perempuan dan anak-anak, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ini barakallahu fikum kewajiban. Tetapi kenapa dalam hadis yang kemarin, salat sendirian dan salat berjamaah lebih mulia salat berjamaah 27 kali lipat atau 25 kali lipat yang sendirian. Karena kan sendirian juga dapat pahala. Iya. Karena pelanggaran tadi tidak salat jamaah, salat sendirian, itu pelanggaran yang tidak berkait dengan syurutus salah. Laisa min syurutus salah. Bukan syarat sahnya salat. Artinya salatnya tetap sah. Syarat-syaratnya ada lengkap. Dia tahir. Dalam keadaan memiliki taharah. Dia mengerjakan rukun-rukunnya. Dia mengerjakan kewajiban-kewajiban salatnya. Dia dalam keadaan Semua syarat-syarat salatnya lengkap. Hanya saja tidak ke masjid. Salatnya tetap sah. Kalau sah dapat pahala enggak? Dapat. Dapat pahala salatnya satu. Kalau dibandingkan dengan salat jamaah yang 27, dia cuma dapat satu. Itu pun dengan ancaman dosa karena dia tidak pergi ke masjid. Dan itu tidak bertentangan. Dia mendapatkan pahala salatnya dan mendapatkan dosa karena tidak pergi ke masjid. Adapun seberapanya, apakah untung atau rugi, wallahu a'lam. Maksudnya lebih banyak pahala salatnya daripada dosa ke masjidnya, dosa tidak ke masjidnya, atau lebih besar dosa tidak ke masjidnya daripada pahala, wallahu a'lam. Al-muhim, Allah yang akan menghitung nanti bahwa dia memiliki pelanggaran tidak pergi ke masjid, melanggar perintah Allah, warka'u ma'ar raki'in, rukuhlah bersama orang yang ruku. Disuruh bersama oleh Allah Taala. Dan Nabi juga memerintahkan, bahkan ingin membakar rumah-rumah yang tidak pergi ke masjid. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Umar bahwa aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik. Abdullah bin Umar menyatakan, aku tidak pernah melihat orang yang tidak ke masjid kecuali munafik. Karena bin A'azakumullah, di masa itu memang demikian. Yang tidak pergi ke masjid, cuma munafik saja. Belakangan, bukan hanya munafikin, plus orang-orang jahil. Tidak ngerti kalau itu wajib. Belakangan, plus para kusala, para pemalas-pemalas. Idza qamu ila shalah, qamu kusala. Bangun dalam keadaan malas. Faedah yang keempat. Anna kulla hadzal fadl min rif'atid darajat wa hattul khataya wa istighfarul malaikah murattab ala ihsanil wudu. Perhatikan faedah keempat. Semua keutamaan tadi, diangkatnya derajat, dihapuskannya dosa, didoakan oleh malaikat-malaikat, itu semua disusun bagi orang yang wudunya sempurna. Bagi orang yang berwudunya bagus. Wadhalika, itu berkait. Wadhalika annahu idza tawaddaa fa'asana alwudu. Yang demikian, keutamaan tadi, kalau dia berwudu dengan baik wudunya, hati-hati. Makanya jangan sampai serampangan dalam berwudu. Jangan gampang-gampangan dalam berwudu sehingga banyak yang tertinggal. Terancam. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit yang enggak kena air. Neraka wail bagi mereka yang wudunya terlihat tumitnya tidak kena air. Ini khairun a'azakumullah berarti semua keutamaan tadi akan hilang kalau wudunya enggak benar. Kalau wudunya tidak benar. Dan juga apa syarat kedua? Syarat pertama wudunya sempurna. Syarat kedua, al-khuruj minal baiti ilal masjid liqasdi shalah, harus niatnya benar-benar untuk salat. Tidak ada niat lain, tujuan lain. Fathawabul madkur murattab ala majmu'il a'mal. Maka keutamaan-keutamaan tadi, diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya, didoakan oleh para malaikat, dan dinilai sebagai salat ketika menunggu salat. Semua itu dengan syarat-syarat. Yaitu wudunya sempurna, niatnya ikhlas, tujuannya pun hanya salat, tidak ada tujuan lain. Falau khala minhu juz'un lam yatarattab alaihi ma dzakara min al-ajr. Kalau berkurang daripadanya satu perkara, maka tidak akan didapat keutamaan-keutamaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ternyata wudunya enggak benar, kacau semua dan tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan. Atau wudunya bagus tetapi keluarnya bukan untuk salat, untuk menemui si fulan karena sulit dicari kecuali di masjid. Maka tentunya hilang semua tadi. Demikian pula kalau ada yang keluar karena riya, karena ingin dipuji, karena ingin disebut sebagai orang yang saleh ahli masjid ila akhirih. Ya berarti nilainya seperti orang yang murai, enggak dapat nilai. Yuraunan nas. Yang kelima, annal limuntadhiril shalah thawab man huwa fil shalah. Faedah kelima, siapa yang menunggu sholat jamaah, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berjamaah. Nah, seperti orang yang sedang sholat. Illahu nalak tafiq. Barakallahu fikum. Tahfadun hadainil hadithain. Tahfadun wa taqra'una insyaAllah fardan fardan. Wala yajlis man la yahfad. Sa'ataini hissataini. Hissatun fil hadis wa hissatun fil aqidah. Dia belajar sambil berdiri. Zain, mawafiq. Jazakallah khair. Jazakumullah khairah.